Wallahu ta'ala alam. Kalau Syekh Ibn Uthaymeen waktu itu menyatakan bahwa sholat bersama jamaah di masjid lebih afdal. Tetapi Wallahu ta'ala alam, hadis Umar bin Khattab ketika menyatakan ni'matul bid'ah hadhihi diakhiri dengan kalimat alladzina yanumuna anha khairun, sedangkan yang tidur daripadanya lebih baik. Ala kulli hal, Wallahu ta'ala a'lam. Apakah termasuk sulap, termasuk ulama sulap? Apa yang maksudnya? Seperti Ibnu Rushd, emang ulama sulap dia? Apakah termasuk ulama? Oh salaf mungkin ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Ibnu Rushd sahib Bidayah wa Nihayah, penulis Bidayah wa Nihayah dari mazhab Maliki, ahli sunnah. Yang ada di pelajaran sekolah formal, di mata pelajaran agama Islam. Tidak tahu itu. Jangan-jangan Ibnu Rushd yang lain, Asy'ari. Sebab yang dipakai di sekolah formal rata-rata Asy'ari. Enam. Kalau Ibnu Rushd sahib menulis kitab Bidayah wa Nihayah, ahli sunnah dari mazhab Maliki. Mohon penjelasan terkait kedudukan belajar kepada para ulama melalui rekaman mereka dan melalui internet. Karena sebagian mereka lebih afdol belajar dengan hal tersebut dan meninggalkan doa salafiyin karena dengan cara tadi lebih aman dari perselisihan. Ini berarti bisa terharap ya. Hah? Artinya dia lancar bahasa Arabnya, paham ketika mendengar, gak khawatir salah. Walaupun kamu mendengarkan dari internet ucapan para ulama dan sebagainya, perlu kamu tetap bersama para asatidah, para duat ahli sunnah. Kalau kamu memiliki masalah, tanyakan pada mereka. Atau mendengarkan sesuatu yang tidak paham, tanyakan sama beliau-beliau. Kenal. Kecuali kalau dia, Masya Allah, seorang ustadz yang alim juga, maka bisa jadi nanti ketemu dengan para ulama baru tanya. Saya karena dengar dari kasetmu atau saudara rekamanmu begini dan demikian. Karena yang jelas, bagaimana pun cara belajarmu, apakah dari buku, dari kitab, dari internet, dari rekaman, dari majlis-majlis, tetap kalian harus bersama ahli sunnah. Enggak boleh memisahkan diri dari sunnah. Enggak boleh memisahkan diri dari sunnah. Dan ini khawatirnya tadi takut masalah, takut fitnah dan sebagainya, karena dia termakan syubhat bahwa kajian-kajian tahir dianggap fitnah, sehingga takut dari fitnah. Ini gara-gara dai yang menjuluki kajian tersebut kajian fitnah, sehingga mereka takut. Udahlah, saya nggak mau ngaji lewat internet aja lah, nggak mau ikut fitnah. Ini khonibin azakul kasihan, korban, korban-korban bid'ah hizbiyah, korban-korban MLM, baru dapat kemarin, baru tahu saya kemarin, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.